Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Nikmat duniawi berupa kesehatan, waktu luang, mata yang sehat, anggota tubuh yang sempurna. Ini kenikmatan yang kadang-kadang kita tidak sadari ini kenikmatan. Bayangkan jika seseorang dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk ke masjid ini aja susah. Untuk membaca Al-Quran susah. Untuk membaca kitab susah. Ini kenikmatannya besar. Baru satu anggota tubuh yang kita sebutkan. Masih banyak kenikmatan duniawi lainnya. Diberikan tempat tinggal yang nyaman. Diberikan tetangga yang soleh dan soleha. Yang tidak mengganggu kita. Diberikan berbagai macam kenikmatan duniawi. Yang itu semua hendaknya kita syukuri. Belum lagi kenikmatan diniyah. Allah berikan keislaman, keimanan. Allah berikan taufiknya. Sehingga kita mampu mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dengar, kita pelajari. Ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mau menghadiri majelis-majelis ilmu. Kita mau beribadah. Ini hidayah dari Allah, kenikmatan dari Allah yang harus kita syukuri. Di antara kenikmatan juga yang harus kita syukuri adalah nikmat keimanan. Karena iman adalah suatu anugerah yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Bisa kita lihat dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul imanu fi qulubikum. Berkata Arab-Arab Badui, kami telah beriman, kata mereka. Lalu Allah bantah, qul lam tu'minu, katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka, orang-orang Badui yang mengaku telah beriman, katakan kepada mereka, ya, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tapi katakanlah kami telah masuk Islam. Kenapa? Walamma yadkhul imanu fi qulubikum, karena belum masuk keimanan ke kalbu-kalbu kalian. Keimanan adalah anugerah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka bersyukurlah kepada siapa saja yang diberikan keimanan sehingga mudah untuk beribadah, mudah untuk belajar ilmu syar'i, bisa bersabar, bisa bersyukur. Dan sifat-sifat orang-orang yang beriman ini disebutkan dalam banyak ayat. Bahkan ada surat khusus nama Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun. Di antara sifat yang Allah sebutkan dalam surat yang lain, yaitu orang-orang yang beriman itu idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Jika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka, orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang yang memahami Al-Quran, maka imannya akan bertambah ketika membaca ayat-ayat tentang surga, neraka. Karena sebagaimana kata Ibnu Qayyim, Al-Quran kulluhu tauhid. Al-Quran itu isinya semuanya tauhid. Berkaitan dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma wa sifat. Nah, disebutkan juga bagaimana keadaan orang-orang yang bertauhid dan balasannya di dunia dan akhirat. Keadaan orang-orang yang musyrik dan balasannya di dunia dan akhirat. Nah, sifat-sifat surga, sifat-sifat neraka, dan penyempurna tauhid, yaitu disebutkan juga perintah-perintah Allah dan larang-larangannya. Yang itu adalah mukammilat, mukammilatu tauhid, penyempurna tauhid seseorang. Sehingga apalagi yang tidak membuat bertambahnya keimanan seseorang ketika membaca dengan memahami maknanya. Ayuh wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini, ya, sebagaimana yang telah diiklankan, akan ada muhadharah dari Ustaz kita, Al-Ustaz Abdurrahman Mubarak Hafizahullah. Namun, ana dan berikutnya Al-Ustaz Abdul Al-Buguri diminta untuk mengisi beberapa menit saja, beberapa faedah, beberapa perkara yang mungkin semua ikhwah sering mendengarkannya, karena tentunya ini perintah langsung dari Allah, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kata Allah. Berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia meyakini itu wahyu Allah. Pasti ya, ketika mendengarkan janji-janji Allah, dia yakini Allah tidak akan pernah menyelisihi janji-janjinya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah sering kita dengarkan tentang sifat-sifat surga, kemudian sifat-sifat neraka, yang itu hendaknya menjadi pendorong kita untuk semangat beramal saleh, semangat untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Yang mana majlis-majlis ilmu ini sebagaimana dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Ya. Tidak satu kaum berkumpul di dalam masjid dari masjid-masjid Allah, yatluna kitaballah, mereka membaca kitabullah, wa yatadarasuna bainahum, dan mempelajari kitabullah, illa, maka disebutkan keutamaan mereka yang duduk bermajlis, duduk bermajlis di dalam masjid-masjid Allah. Nazrat alaihimus sakinah, akan turun sakinah, ketenangan. Ketenangan yang hakiki, melebihi ketenangan seorang menikmati kenikmatan duniawi. Wa ghasyyatuhum rahmah, dan mereka dinaungi dengan rahmat Allah, diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata rahmat yang sering kita dengarkan, pada rahmat Allah ini sangat dibutuhkan seorang hamba untuk masuk surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa beliau tidak bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Amal-amal itu sebab saja. Sebagaimana kata ulama, kita beramal Itu sebab kita masuk surga. Adapun seorang bisa masuk surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bermajlis di majlis-majlis ilmu dijanjikan oleh Allah diberikan rahmat. Ini keutamaan besar. Muhaffatumul malaika, dan dikelilingi oleh para malaikat. Malaikat yang tidak bisa kita lihat, tapi pasti ada di sekeliling kita. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah sebut satu persatu orang yang bermajlis ilmu dalam masjid di hadapan makhluknya di atas langit sana. Allah sebut satu persatu nama hamba-hambanya yang menghadiri majlis ilmu. Dan ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Yang kita harapkan dari majlis ilmu ini adalah keutamaan-keutamaan ilmu seperti yang disebutkan tadi. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan lainnya yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis. Dan kita juga sering mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini juga memotivasi kita untuk lebih semangat beramal saleh, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita thalathatun." Ada tiga perkara yang akan mengikuti mayit atau jenazah ketika diantarkan ke liang lahatnya. Fayarji'utsnani wa yabqa wahid. Dua perkara akan kembali, sedangkan satu akan tetap tinggal menemani mayit atau jenazah tersebut di alam kuburnya. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Tiga perkara itu adalah keluarga, harta, dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Dua perkara yang akan kembali yaitu keluarga dan hartanya. Keluarga akan kembali ke rumah masing-masing setelah mengantarkan jenazah. Dan lama-kelamaan akan melupakan. Walaupun yang meninggal itu orang yang paling dekat, dia akan lupa. Wa maluhu, dan hartanya, sebanyak apapun harta yang dia miliki ketika meninggal, tidak akan dimasukkan ke dalam liang lahat. Tidak akan menemaninya. Hartanya akan dibagi-bagikan. Dan diharapkan dibagikan sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan ilmu waris. Ilmu faraid. Akan tetapi, sebagaimana yang kita ketahui, karena jauhnya manusia dari ilmu, malah harta ini menjadi sebab pertikaian antara sesama ahli waris, antara sesama kerabat. Ini hakikatnya. Harta sebanyak apapun tidak akan dibawa ke liang lahat. Yang akan menemani adalah wayabqa amaluhu. Amal yang tersisa, amal yang akan menemani sehingga hendaknya kita semangat untuk menghadiri majlis-majlis ilmu seperti ini, dan kita yakini hadirkan keutamaan-keutamaan menghadiri majlis ilmu, dan jangan pernah kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan ini sia-sia. Nah, sebagaimana kata sebagian ulama, ketika ditanya seseorang yang merasa tidak mendapatkan faedah menuntut ilmu syar'i, padahal sudah bertahun-tahun menuntut ilmu syar'i, maka dijelaskan bahwa menuntut ilmu ini ibadah. Menuntut ilmu ini ibadah. Sebagaimana salat, kita tidak boleh dan tidak ada mungkin yang menyesali dia pernah salat. Begitu juga untuk ilmu syar'i. Nah, sehingga untuk ilmu syar'i adalah ibadah yang agung, yang dengannya seseorang akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang begitu banyaknya, sehingga hendaklah kita selalu semak bersabar untuk duduk di majelis ilmu, ya, mendengarkan Al-Quran dan Hadis yang itu adalah warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, warisan. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga mengingatkan bahwasanya surga yang Allah janjikan itu memiliki kenikmatan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fiha ma tashtahihil anfusu wa talazzul a'yun wa antum fiha khalidun." Di dalam surga terdapat apa yang diinginkan oleh jiwa, apa saja, dari makanan, minuman, pakaian, pasangan, tidak ada di sana keletihan lagi. Dan di dalam surga terdapat segala apa yang sedap dipandang mata, wa talazzul a'yun, wa antum fiha khalidun, dan kalian berada dalam surga kekal, ya, selama-lamanya. Begitu juga dalam surah Fussilat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un." Bagi kalian, wahai penduduk surga, apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian, sebagaimana yang telah disebutkan, semua yang diinginkan oleh seorang hamba di surga nanti, dari kenikmatan-kenikmatan, dari seluruh yang disenangi oleh jiwa, itu langsung dia dapatkan. Walakum fiha ma tad'un, dan kalian memperoleh apa yang kalian minta, ya, yang diminta langsung didapatkan di surga. Nah, ini kenikmatan surga yang luar biasa. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 133 memerintahkan hamba-hambanya dengan firman-Nya, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum." Bersegeralah, kata Allah, ya, bersegeralah. Yakni jangan lambat. Jangan menunda-nunda. Ila maghfiratin mir rabbikum, untuk memperoleh ampunan Rabb kalian. Ya, ini dengan bertaubat bagi orang-orang yang bermaksiat, melakukan dosa, dengan melakukan amal-amal soleh, yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanati yudhhibun as-sayyi'at." Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu bisa menghilangkan dosa-dosa, ya. Dosa-dosa kecil disebutkan oleh para ulama. Nah, amal-amal soleh menghapuskan dosa-dosa. Nah, adapun dosa besar dipersyaratkan harus bertaubat darinya, meninggalkan, berazam tidak mengulanginya, menyesal, dan jika berkaitan dengan hak manusia, maka kata ulama ditambah satu syarat, harus minta kerelaan, keridhaan orang yang dizalimi. Dan jangan dipikirkan bahwa menzalimi seseorang itu hanya dengan melukai dengan merampas. Ini bentuk kezaliman yang harus orang yang harus dijauhi. Yang seorang harus bertaubat darinya, harus mengembalikan hak orang lain. Dan yang perlu sering kita saling mengingatkan. Kenapa? Karena ini perkara yang besar, tapi sering kita lupakan, yaitu menzalimi orang dengan merusak kehormatannya, ya. Merusak nama baiknya. Maka segeralah minta kerelaan keridhaan orang yang digibai, yang diadu domba, yang dua dosa ini dosa besar. Bahkan kata ulama menjelaskan, ya, ketika menjelaskan tentang ghibah, ya, ghibah disebutkan dalam Al-Quran seperti memakan bangkai saudara, ya, saudaranya. Ketika menyebutkan pembahasan ghibah, ada beberapa perkara yang dikecualikan. Ya. Maknanya pada asalnya ghibah ini dosa besar, diharamkan. Ya. Ya. Menyebut cacat kekurangan saudaranya. Zikru akhaka bima yakra. Menyebut, ya, kekurangan cacat saudaranya ketika orang yang tidak ada. Dan dikecualikan oleh para ulama pada beberapa keadaan. Yang pertama seperti tazallum. Ketika seorang dizalimi kemudian dia melapor ke orang yang bisa menghentikan kezalimannya. Yang kedua al-isti'ana ala taghyiril munkar. Meminta tolong orang lain untuk mengingkari kemungkaran dan mencegah orang lain melakukan kemaksiatan. Yang ketiga al-istifta, meminta fatwa, menyebutkan ke mufti kekurangan atau cacat orang lain yang menzalimi agar bisa terbebas dari kezaliman. Yang keempat, tahdzirul muslimin min syarrihi kajarhil majruhin, memperingati kaum muslimin dari kejelekan seseorang, termasuk mentahdzir mubtadi', mentahdzir orang-orang yang terang-terangan bermaksiat, ya, agar orang lain tidak terkena dampaknya. Kemudian yang kelima disebutkan di sini an yakuna mujahiran bi fisqihi, ya. Ketika ada orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan, ya. Terang-terangan. Atau melakukan kebid'ahan, maka diperbolehkan, ya, untuk menyebutkan ini, menyebutkan keadaan orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan, kebid'ahan. Dan yang keenam, keadaan yang boleh seorang itu menyebutkan kekurangan atau cacat seorang itu indah ta'rif, ya, ketika seorang itu dikenal memang dengan cacatnya, seperti ulama seperti Al-A'mash, ya, salah satu ulama yang disebut dengan Al-A'mash yang salah satu matanya, ya, cacat, atau Al-A'ma, ya, ada ulama yang dikenal dengan Al-A'ma yang matanya buta, atau Al-A'raj, ya, ada ulama yang dikenal dengan Al-A'raj, ya, karena memiliki cacat pincang, ya, dikenal memang dengan sifat ini. Nah, maka kata ulama selain ini, ya, maka pada asalnya ghibah itu diharamkan. Nah, dosa besar, ya. Dosa besar yang hendaknya seorang menjauhinya. Nah, hendaknya seorang menjauhinya. Kemudian ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya. Kembali ke ayat yang disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 133, ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ya. Bersegeralah untuk memperoleh ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin ardhuhas samawati wal ardh. dan bersegeralah memperoleh surga Allah yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Surga yang sangat luas. Surga yang sangat luas. Yang dipersiapkan untuk siapa? U'iddat lil muttaqin. Yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Ini perintah langsung dari Allah. Untuk bersegera. Dan sebagaimana yang kita ketahui, kita pelajari dalam kaidah-kaidah usul, bahwa al-amr yaqtadir wujub, bahwa perintah yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan bahwa perintah itu wajib, sampai ada dalil yang memalingkan ke hukum yang lain. Wajib kita untuk bersegera. Karena kita tidak mengetahui kapan ajal kita datang. Bersegeralah. Terutama pada perkara-perkara tadi. Perkara-perkara yang wajib kita lakukan. Perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah harus ditinggalkan. Dan kezaliman-kezaliman kepada orang lain, hendaknya segera kita kembalikan, minta keridhaannya. Karena sungguhnya kezaliman jika tidak diselesaikan di dunia, sebagaimana dalam dalil-dalil yang sahih, maka akan diselesaikan di akhirat nanti. Selesaikan di akhirat nanti, sebagaimana dalam hadis yang panjang, kebaikan-kebaikan orang yang zalimi akan diberikan kepada orang-orang yang terzalimi. Dan jika tidak ada kebaikan, maka kejelekan atau dosa orang yang terzalimi akan diberikan kepada orang-orang yang menzalimi. Nah, ini perkara yang besar. Ya. Yang dilakukan lisan kita, akan tapi dosanya besar. Ya. Dan banyak, wal'iyadzubillah, orang yang tidak berhati-hati. Ya. Tidak berhati-hati dalam perkara ini. Nah, padahal jelas, ini adalah perkara dosa besar yang kita harus berhati-hati, tapi tetap melihat tadi pengecualian oleh para ulama. Nah, tetap kita memperingati umat dari kebid'ahan, dari orang-orang yang menyimpang, kan, tapi juga hati-hati dari lisan kita ini. Jangan bermudah-mudah melakukan ghibah. Melakukan ghibah, melakukan namimah, mengadu domba, yang itu dosa besar pula, yang menyebabkan dua orang bertengkar, dan lebih parah lagi, menyebabkan misalnya dua kabilah bertengkar, yang lebih besar lagi, menyebabkan dua negara berperang misalnya. Sehingga dosa besar ini yang disebabkan lisan, hendaknya kita berhati-hati. Hendaknya kita berhati-hati darinya. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang sejati, yang hakiki, yang mana kaum muslimin lain selamat dari kejelekan lisan dan tangannya. Maknanya, seorang muslim yang hakiki itu tidak menzalimi muslim yang lainnya dengan lisan. Di sini sebutkan min lisani. Jadi lisan itu benar-benar bisa menzalimi orang lain. Nah, bahkan lebih tajam kata orang. Dan juga seorang muslim ini tidak menzalimi dengan tangannya. Kenapa? Karena orang muslim, orang yang mukmin, dia takut dengan ancaman-ancaman Allah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis yang sahih. Nah, yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami' Al-Shaghir wa Ziyadati nomor 6372. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dara darallahu bihi." Barang siapa yang memudaratkan orang lain, menzalimi orang lain, darallahu bihi, maka Allah akan balas. Ya. Allah akan balas orang yang memudaratkan orang lain, ya. Di dunia dan di akhirat. Nah, Allah akan balas. Wa man syaqa syaqallahu alaihi, dan barang siapa yang menyusahkan orang lain, maka Allah akan persusah urusannya. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ancaman yang sangat berat, ya. Siapa yang memudaratkan, menzalimi orang lain, ya, akan disegerakan, ya. Allah akan balas, ya, kemudaratan atau kezalimannya. Allah yang membalas, ya. Dan barang siapa yang menyusahkan orang lain, ya, maka Allah akan balas juga, ya. Langsung Allah balas. Nah, sebagaimana kata Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan hadis ini, ya, annal jazaa' min jinsil 'amal fil khairi wasyarr, ya, bahwa balasan itu sesuai dengan, ya, sebanding dengan apa yang dia lakukan. Jika dia menzalimi orang lain, maka Allah akan balas dengan istimpal, ya. Begitu juga jika seorang melakukan kebaikan, Allah akan balas kebaikannya. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sangat banyak. Nah, bahkan disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan hadis ini, wa min hadza as-sukhriya bil khalq, ya, termasuk memudaratkan, menzalimi orang lain, mengejek, mengolok-olok orang lain. Wal istihza'u bihim, dan mengejek mereka. Wal waqi'atu fi a'radihim, dan mencacat, merendahkan kehormatan orang lain. Wa tahrisu bainahum, merusak hubungan orang lain. Fakulluhu dakhilun fil mudarati wal musyaqati al mujibu lil 'uqubah. Maka semua ini tadi yang disebutkan masuk dalam kategori memudaratkan, menzalimi, menyusahkan, yang pantas diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kama yadullul hadisu bimantuqihi, dan hadis ini, ya, sebagaimana yang disebutkan secara tersurat, ya, anna man dharra wa syaqqa dharrahu Allah, dan siapa yang memudaratkan, menzalimi, menyusahkan orang lain, maka Allah akan balas yang setimpal. Fa inna mafhumahu, maka ada sesuatu yang tersirat yang bisa dipahami dari hadis ini, yaitu yadullu ala anna man azala ad-darara wal masyaqqata 'anil muslim, menunjukkan hadis ini, barang siapa yang menghilangkan mudarat, gangguan dari seorang muslim. Jadi ada orang yang terkena musibah, dizalimi orang lain, kemudian dia menolong untuk melepaskan dari kezaliman dan kesusahannya, maka apa? Fa innallaha yajlibu lahul khair, maka Allah akan beri kebaikan. Wa yadfa'u anhu ad-darar wal masyaq, dan Allah balas dengan setimpal pula. Allah beri orang yang membantu temannya, membantu saudaranya untuk menghilangkan kesusahan, Allah akan hilangkan juga kesusahan darinya. Jazaan wifaqo, sebagai balasannya setimpal dari Allah. sawa'an kana muta'alliqan bi nafsihi aw bi ghairi, baik itu berkaitan dengan dirinya atau orang lain. Ini penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah yang menjadi penutup beberapa faedah yang semoga bermanfaat untuk yang berbicara dan bermanfaat pula untuk yang mendengarkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.